asmara bergetar syahdu, mengalunkan senandung rindu. Belayan mesra menggugah jiwa, tak terlukiskan bahagia. Hanyut dalam gelora cinta, hanyut di dalam sukacita, tenggelam dalam madu cinta, tenggelam di dalam bahagia. Dawa asmara bergetar syahdu, mengalunkan senandung rindu. Belayan mesra menggugah jiwa, tak terlukiskan bahagia. Cinta membuai jiwa, menjanjikan sejuta indah. Terbit selera, tergugah jiwa, tuk menyemaikan benih cinta. Semoga putihkan berbunga, semoga panggilkan terjawab. Ku ingin hidup dengan cinta, ku ingin selalu bersamanya. Pesona cinta membuai jiwa, janjikan sejuta indah. Terbit selalu